Tentu ada Max Stone Soteng, juga ada Elisantika Jupala. Spesial untuk Abah Ali. Spesialnya buat Abah Ali dari keluarga besar PT Harapan Binuang Muda. Kau janjikan kau tawarkan cinta. Yeah.